aku yo luar, aku yo ono jos. Tak ingin tanpa. Hidup tanpa dirimu, ku tak ingin tanpa kasih sayangmu. Ku tak ingin tanpa canda tawamu, ku tak ingin tanpa kasih sayangmu. Duhai sayangku, jangan Oke, terima kasih semuanya. Ya apa coy, bisa dimulai coy. Bima Eco Games Entertainment, thank you New Meraka. Persembahan perdana bersama hadirnya All Artists sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai. Sehari-hari saraf tegak kena berpikir sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Sari kita bekerja, sari kita berpikir. Yuk kita santai bersama Kumpulata. Sehari-hari santai, santai, yuk kita bekerja sehari-hari, saraf tegang tenang. pikir sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Bersama dengan hadirnya Wong Ayu Evi Rosita Ayu Morata. Ada yang tahu lagunya gak? Gak tahu. Kita nyanyi bareng sama-sama sini pada Ayu Morata. Suaranya mana sayangku? Yo wis iso nguruti akeh amiko kare yo wis iso nakoni sak mendese sedine dunyo nang pikiriko kadang mula sing tau cukup. Di depan kita goyang lagi. hebat you. Mona Damana di sini sayang-sayangku. Hadir. Bakal ada Jihan Audi juga ya. Yuk, Echo Games. You Mona Da. Special buat semuanya kita. Santai-santai dulu. Butir-butir kata, rangkaian rayuan cinta. Engkau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Thank you. You wanna lighting untuk persembahan Anda semuanya, si cantik Deviana Sabana New Morata. Thank you. kita goyang ya. Dua lagu sudah berlalu, kembali monggo Mbak Alfi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak. Monaco! Izinkan mempersembahkan persembahan bersama hadirnya Yeyen! Yeyen! Hungry, go, got it. beda. Semua dikasih bareng New Monata kali ini. Duduk lambianyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku. Apa pamer bojo anyar buriku? Terima kasih. Sudah capek belum? Sudah basah belum? Satu persembahan cantik bersama hadirnya Adi Arlita New Morata. Yeah. Permata. Saya sungkan buat anak semuanya hadir di sini. Jangan ini. cerita lalunya Mbak Alfi. Lagu yang sangat jadi kebanggaan di tahun 2019-2018. Yo! Sore! Indah alam ini, awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Kalau ngantuk pinggir minum kopi untuk keselamatan diri. Yo! Cintakan kenyamanan saat di peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa, satu bangsa. Numpah cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa, satu bangsa. Ada yang hafal lagu R.E. King? Dulur-dulur New Monata, kita kasih contoh buat teman-teman Sibon semuanya, biar tahu bahwasannya challenge R.E. King sangat-sangat menjadi kebanggaan bersama New Monata. Yuk, baris, baris, baris saya, cok numpah iku, baris saya, kakek tok dan numpah iku. Kakek tok, usahlah, kakek tok, cok ijenta. Kene baris. Wis seru aku lek kon iso numpak. Iku ninja to duwe iki. Ayo kumpul-kumpul. Ndi, maneh. Penyanyine gak ono kamelo ta? Melok lah lebih syuting. Ani Arlita, Febri Viola. Jiat kecepit bae gak ono. Kesambut bae iki. Oke, bersama New Monata kita coba sebuah challenge. Nyanyi ini wakai, melok ay. Melok abrek, ben kesorting lah. Yo, dengan hitungan 1, 2, ditambah 3, Persatuan Indonesia. Kasih tepuk tangan buat Sibon. Yo. Yo. Anumpa, anumpa, anumpa RE3. Reng, deng, deng, deng, deng. Reng, deng, deng, deng, deng. Anumpa, anumpa, anumpa RE3. Reng, deng, deng, deng, deng. Reng, deng, deng, deng, deng. Matur suwun, terima kasih semuanya. Itulah tadi tanda-tanda kami, sinden-sinden kami. Maaf yo. Terima kasih Sibon semuanya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Tepuk-tepuknya dulu dong. Aku pengennya dolor-dolorku Sibon, kita nyanyi bareng, kita jamaah bareng, disoting sama Eko Kim. Besok sore kita sudah masuk ke Yusuf. Oke, bahwasannya kita adalah satu. Kita adalah Indonesia bersatu. Oke, oke. Pak Turuan. Thank you. sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibmu. Nasib buruk seorang tunawisma. Dolor-dolor nyanyi bareng yuk, ayo. Cakep. Dan Bombay luar biasa. Hidupku menyusun jalan. Sisa orang yang aku makan. Lebih kencang lagi cah. Yuk disoting. Dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Sisa orang yang aku makan. Patur banuun. Jembatan sepelindit tempat beri. Entah sampai kapan hidup begini. Matur suwun semuanya udah nyanyi bareng. Tunggu ya. Kita coba. Sawang-sawangan. Lambaikan tangan, luar jari diangkat pertanda kita damai. Yeah. Sibon semuanya. Puji sound system EKG. Oh, Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Untuk Sibon semuanya kita bergoyang bersama hadirnya. Semuanya bersama Jumaat. Monata, ya. Alon, alon, wai. Cari. Yuk kita happy-happy bareng kembali bersama hadirnya Fibri. Fibri Viola New Monaco. Delok mereka kok aku sing adem ya. Sibon pasrapan suanya, siapa?

tangannya mana dulu dong buat New Monata. Ini mewakili perasaan wanita. Mampu melakukan membagi cinta. Oke. Sudah doa lagu berlalu. Semakin. Wow. Amin ya rabbal alamin. Sebuah lagu gagah perkasa karya cipta Abah Jul. Selamat. apa rek udan ta rek? Udan. Dulu ya. Angkat tangannya bareng-bareng si Bon. Ye ye. Pi pia. Yu Morata. He he he he. Ambilkan gelas, oi. Persiapan gelasnya diangkat bareng-bareng mumpung ada. Coba kita panggil bareng Jihan. Jihan. Jihan, Jihan. Audi. Salam soye. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan padha karo mangan jangan nyata. Thank you. sekali semuanya ya. Pasti siap. Ya. Cantik Bu. Cantik. Zihar. Coba lupai katanya semuanya ya. Ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku di manapun, kapanpun itu. Sangat selalu, sangat selalu, kata-kata sahabatku, brother, saudaraku. Minta untuk Anda semuanya dari Jihan Audi. Yuk, persembahan kembali bersama New Monata. Mau main kata ayah, kita goyang bareng lagi semuanya yuk. Kita goyang damai ya. Rungono cerit atiku, rasane ngati, pengen ku koe ngerti sing tak pikir saiki. Oh, juga. Ganti judul. Jalur anu Pak Lurah telah aku coba. Setuju. Pak, sama Rene bawa Pak. Di luar Pak. Iya. 4 menit Pak. Coba biarlah jadi, namun mungkin takdir yang, namun apa daya, cakep kalian semua luar biasa. Bye. Baiklah, saudara-saudara. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman.